hidup ini bisa jadi bencana. Bila orang ketiga ikut rencana, bahagia. Jangan mimpikan bahagia selama hadirnya orang ketiga. Baik jadi kunjungan, buruk jadi hinaan, penaga daya Tuhan. Buruk jadi pujian, baik jadi hinaan, bila dia tak suka. Putar kepala, hidup ini bisa jadi bencana. Jika ikut bisa jadi duri-duri cinta. Orang ketiga kadang juga sombongnya nautuh pinta. Sungguh buta mata hatinya, melihat siapa dia. Lima dosa di pelukunya, di hidungnya wangi juga. Pintu surga di telapaknya, tanpa takwa apa iya. Hidup ini bisa jadi bencana, bila orang ketiga ikut rencana. Kadang bisa.